Raja Bandung, 1476 kHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Raja Bandung, baik melalui Raja Radio ataupun streaming ataupun Facebook dan YouTube, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani Purbalingga, Radio Haris Kebumen, Radio Suara Kalbu di Irian Jaya, Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk melanjutkan kajian tentang kiamat. Kita sekarang akan membahas apa yang terjadi pada waktu kiamat berlangsung. Ada beberapa kejadian dahsyat luar biasa pada saat itu. Pertama, bumi yang demikian besar ini digenggam oleh Allah Azza wa Jalla, sedangkan langit digulung di tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, Surah Az-Zumar 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah, mereka, maksud mereka itu orang-orang musyrik, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, padahal bumi ini seluruhnya berada dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit nanti digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Digulungnya langit ibarat digulungnya kertas, lembaran-lembaran kertas. Bayangkan kalau umpama ada lembaran kertas di tangan kita, oleh kita digulung. Allah menggambarkan bahwa nanti langit ini oleh Allah digulung. Seperti yang Allah terangkan dalam surah Al-Anbiya 104, yauma natwis samaa katayis sijili lil kitab aw lil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Pada hari itu kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami memulai penciptaan makhluk, nanti kami akan kembalikan seperti semula sebagai janji atas kami, dan kami pasti melakukan apa yang sudah kami janjikan. Itu beberapa ayat yang menjelaskan tentang keadaan langit dan bumi pada hari kiamat. Lebih dipertegas lagi dengan hadis. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqbidullahu al-ardha yawmal qiyamah wa yatwi as-samaa'a bi yamini thumma yaqul anal malik aina mulukul ard. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Dan Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Lalu Allah nanti berfirman, Anal Malik, akulah raja. Ainal Mulukul Arab, mana raja-raja yang pernah berkuasa di alam dunia? Seluruh raja, penguasa yang pernah berkuasa di alam jagat raya ini, di muka bumi ini, saat itu sudah musnah. Saat itu sudah hancur. Jangankan raja di sebuah negara, bahkan raja yang pernah menguasai seluruh dunia, itu pun sekarang saja, sebelum kiamat terjadi, sekarang saja sudah tidak ada. Umpamanya baik yang soleh seperti Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam, raja yang kekuasaannya tidak hanya menguasai bangsa manusia, tapi juga bangsa jin, bangsa binatang. Tapi sekarang beliau dengan kehebatannya seperti itu, sekarang sudah tiada. Atau Dzulqarnain, yang oleh Allah diceritakan dalam surah Al-Kahfi, menguasai dari timur sampai ke barat, dengan cara menguasai yang sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Sekarang pun sudah tidak ada. Apalagi manusia-manusia durhaka yang dahulu pernah berkuasa, seperti Raja Namrud, seperti Fir'aun, seperti Abraha, dan penguasa-penguasa lain, sekarang sudah musnah. Nah, nanti pada hari kiamat, seluruh manusia yang pernah menjadi raja itu tak berkutik. Allah menyatakan, Anal Malik, akulah raja. Aina mulukul ard, mana penguasa-penguasa yang pernah berkuasa di muka bumi. Dalam hadis lain yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatwillahu samawati yaumal qiyamah thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna thumma yaqul anal malik aynal jabbarun aynal mutakabbirun ثم يطوي الأرض بشماله وفي رواية يأخذهن بيده الأخرى ثم يقول أنا المالك أين الجبارون أين المتكبرون. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menggulung langit pada hari kiamat, kemudian diambillah langit itu dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, aku adalah raja. Mana para diktator? Mana orang-orang yang sombong? Orang-orang yang takabur? Orang-orang yang merasa diri besar ketika di dunia? Saat itu tidak berkutik. Lalu Allah menggulung lagi bumi dengan tangannya yang lain. Kemudian Allah pun berfirman, aku adalah raja. Mana para diktator, mana para penguasa, mana orang-orang yang takabur. Hadis ini lebih memperkuat apa yang diterangkan di dalam ayat tadi, bahwa langit digulung pada hari kiamat, demikian juga bumi digulung oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu menceritakan kisah dialog atau pertanyaan orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Yahudi datang lalu bertanya, ya Muhammad, innallaha yumsikus samawati ala isba' wal ardina ala isba' wal jibal ala isba' was syajara ala isba' wal khalaiq ala isba'. ثم يقول أنا المالك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة was-samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Orang Yahudi itu bertanya, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memegang langit di satu jari dan memegang bumi seluruhnya di satu jari juga, memegang gunung-gunung di satu jari, pohon-pohon di satu jari, dan seluruh makhluk lainnya di satu jari. Kemudian Allah berfirman, akulah raja. Apakah ini benar? Kata si Yahudi itu. Maka tertawalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai gerahamnya kelihatan. Lalu beliau membacakan Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 67, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, padahal seluruh bumi ini digenggam dalam tangannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Inilah yang terjadi pada hari kiamat nanti tentang langit dan bumi seluruhnya akan digulung pada hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua ini yang lebih mengerikan, kalau digulung saja gitu ya, agak mending lah. Kengeriannya tidak puncak. Nah ini nanti bumi itu dibenturkan dengan benturan yang dahsyat. Gunung-gunung hancur ibarat debu atau ibarat pasir yang kemudian bertumpuk. Kalau sekarang kan gunung itu begitu gagah, begitu kuat. Ada tanah kalau di kita, ada batu. Tapi kalau di Timur Tengah, gunung-gunung itu enggak ada tanahnya. Seluruhnya gunung itu batu. Cadas yang sangat-sangat-sangat keras. Nanti pada hari kiamat, gunung itu ibarat tumpukan pasir yang apabila dikeruk bagian bawahnya, otomatis yang atasnya itu turun. Hancur sudah jadi debu semuanya. Nah, bumi pun oleh Allah dibenturkan dengan benturan yang dahsyat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat Al-Quran tentang hal ini. Pertama, Allah menerangkan ini dalam surah Al-Haqqah ayat 13 sampai ayat 16. Fa'idha nufikha fissuri nafkhatu wahidah. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةَ وَاحِدَةَ فَيَوْمَئِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةَ. Kata Allah, bila sangkakala ditiup dengan satu kali tiupan, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, lalu dibawalah bumi dan gunung-gunung, فَدُكَّتَ دَكَّةَ وَاحِدَةَ, lalu dibenturkanlah itu dengan benturan yang dahsyat. Fa yauma idzi waqa'atil waqiah, maka pada hari itu terjadilah kiamat. Dalam surah Al-Fajr ayat 21 Allah menyatakan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kata Allah, apabila bumi dibenturkan dengan benturan yang hebat, apa yang terjadi? Ya tentu saja hancur. Tentu saja bumi ini berantakan. Bumi berguncang, kemudian gunung pun hancur lebur dan berubah menjadi tumpukan pasir-pasir halus. Karena hancurnya. Allah berfirman, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathibam mahila. Pada hari itu bumi berguncang, demikian juga gunung, dan saat itu gunung taubahnya seperti tumpukan pasir-pasir yang halus. Malah setelah itu, karena goncangan yang sangat dahsyat di hari kiamat, gunung-gunung pun kemudian berhamburan. beterbangan ibarat kapas-kapas yang ditiup oleh angin. Karena apa? Karena tempat berpijaknya gunung, yaitu bumi ini, tanah ini, sudah hancur, sudah tidak ada lagi. Maka gunung-gunung pun beterbangan seperti kapas-kapas yang ditiup angin. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat yang ke-8, watakunul jibalu kal'ihan, saat itu gunung-gunung berubah menjadi seperti kapas. Dalam surah Al-Qari'ah Allah menyatakan watakunul jibalu kal'ihnil manfush, saat itu gunung berubah menjadi kapas yang ditiup angin, yang melayang-layang seperti kapas yang ditiup angin. Lalu gunung pun karena berterbangan kian kemari, maka dia bergeser dari tempatnya. Dia berjalan sebelum dia berhamburan ke sana kemari. Dan gunung itu ibarat fata morgana. Saya tidak tahu fata morgana bahasa Indonesianya apa atau bahasa Sundanya ya. Fata morgana itu sesuatu yang kelihatan dari jauh seperti ada, setelah didatangi ternyata tidak ada. Biasanya tuh mungkin sopir-sopir jarak jauh sering melihat fata morgana. Kalau di jalan yang panas, aspal, lempeng gitu ya. Di kejauhan itu seperti ada air yang tergenang. Begitu didatangi tempat itu, ternyata tidak ada air. Seperti yang kelihatannya air itulah disebut dengan apa? Fata morgana. Seperti ada padahal tiada. Dan kelihatan ketika seperti ada itu menggiurkan dalam keadaan panas, dalam keadaan haus, dari kejauhan terlihat seperti ada air. Dikejar, sampai di sana enggak ada apa-apa. Itu fata morgana. Gunung itu nanti seperti fata morgana, seperti ada padahal ketika didekati tidak ada karena sudah hancur. Allah menyatakan wa idal jibalu suyirat, ketika gunung itu diberjalankan, bergeser, wa suyiratil jibalu fakanat saraba, diberjalankanlah, digeserlah gunung itu, maka tiba-tiba dia menjadi fata morgana. Tadi ada, kok sekarang sudah tidak ada karena sudah hancur. Wa idal jibalu nusifat, dan ketika gunung-gunung nusifat. Nusifat itu dihancurkan, jadi bubuk gitu. Jadi cuma tumpukan pasir-pasir halus. Dan itu disebabkan karena benturan dahsyat yang tadi dijelaskan. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-48 Allah Azza wa Jalla berfirman wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan, pada hari itu kami berjalankan gunung-gunung bergeser. Wa taral arda barizatan, dan engkau melihat tiba-tiba tanah itu menjadi rata. Tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Gunung-gunung pun seluruhnya sudah hancur. Dalam surah Toha ayat 105-107 Allah berfirman wa yas'alunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadruha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Mereka bertanya kepada Muhai Muhammad tentang gunung nanti pada hari kiamat. Gunung itu begitu dahsyat, kuat, kokoh. Bagaimana dengan gunung pada hari kiamat? Jawab, yansifuha rabbi nasfa. Rabku yaitu Allahu Azza wa Jalla akan menghancurkan gunung itu sehancur-hancurnya dan akan menjadikan gunung itu menjadi tanah yang rata, tidak ada tempat yang tinggi di dalamnya dan juga tidak ada tempat yang rendah. Gunung yang begitu dahsyat pun hancur sehingga bumi menjadi rata, ya. Bagaimana dengan lautan? Kita tahu bahwa katanya 2/3 dari bumi yang kita sedang tempati ini itu berupa lautan. Hanya 1/3 saja yang berupa daratan. Lautannya lebih luas daripada daratannya. Apa yang terjadi pada lautan ketika kiamat? Tentu saja bisa kita bayangkan airnya meluap, tumpah ke daratan. Terjadi tsunami yang sangat-sangat dahsyat. Selain air laut meluap ke daratan, juga panas. Diapakan? Dididihkan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, surah At-Takwir ayat yang ke-7, wa idzal biharu sujirat, dan ketika air laut dipanaskan. Wa idzal biharu fujirat, dan ketika air laut meluap sampai ke daratan dengan gelombang yang amat sangat dahsyat. Tsunami yang beberapa tahun lalu terjadi menimpa Aceh dan banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban. Dahsyatnya luar biasa. Itu belum seberapa. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kiamat yang kelak terjadi. Meluapnya sampai merendam seluruh daratan yang ada. Itu sebelum bumi ini hancur. Lautan meluap sampai seperti itu. Setelah menjelaskan tentang keadaan di bumi pada hari kiamat, Allah pun menerangkan bagaimanakah keadaan langit pada hari kiamat nanti. Langit itu ternyata terbelah, hancur dan runtuh. Lalu proses kehancuran langit yang terbelah, yang hancur, yang runtuh tersebut menimbulkan suasana yang sangat mengerikan. Warnanya memerah seperti bunga ros atau seperti minyak yang dipanaskan kemudian berubah menjadi merah warnanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Pertama dalam surah Tur ayat yang ke-9 Allah berfirman, yauma tamurus sama'u maura. Langit yang sekarang ini kelihatan indah, warnanya hijau. Ketika kita menatapnya menciptakan suasana yang menyenangkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka nanti akan berguncang kemudian terbelah. Yauma tamurus sama'u maura. Ketika langit saat itu berguncang dengan guncangan yang keras. Setelah berguncang dengan guncangan yang keras, lalu langit itu hancur, terbelah. Allah berfirman, idzas sama'u fatarat. Apabila langit terbelah. Idza as-sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit terbelah dan dia tunduk kepada perintah Rabb-nya dan sudah selayaknya dia tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah langit itu terbelah, maka keadaan bangunan langit menjadi lemah. Lalu runtuh. Allah berfirman, wan syaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiya. Terbelahlah langit, maka saat itu bangunan langit menjadi sangat-sangat-sangat lemah. keindahan warnanya, ketenangan yang diciptakannya musnah hilang. Saat sekarang langit terlihat warnanya biru muda yang menyenangkan. Terus tenang. Siapapun yang menatap langit akan memperoleh ketenangan dan ketentraman pada saat sekarang. Ketika kiamat terjadi, berubah warnanya. Kadang menjadi kuning, kadang menjadi merah. Dengan perubahan yang sangat cepat dan menimbulkan rasa ngeri yang luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman, dalam surah Al-Haqqah, juga dalam surah Ar-Rahman, Allah menyatakan, فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانَ. Apabila langit terbelah, fakanat suwardah, saat itu warna langit berubah menjadi seperti bunga berwarna merah. Disebut lagi kadihan. Dihan itu kilang minyak yang warnanya berubah karena panasnya. Atau menurut Imam Al-Baghawi, itu seperti bunga. Disebutnya mungkin kita wallahu alam bunga apa, tapi berkata Al-Bagha fir rabi safra wa fis syita hamra, kalau pada musim dingin, kalau di kita enggak ada musim dingin, di sana ada musim dingin, warnanya kuning, tapi ketika di musim panas warnanya merah, berubah dari kuning ke merah. Langit saat itu perubahan warnanya begitu cepat. Kadang-kadang warnanya merah, kadang-kadang warnanya kuning, dan ini menimbulkan kesan yang sangat menakutkan. Berkata Imam Hasan Al-Basri tentang disebutkan fakanat suwardatan kadihan ae takunu alwanan. Langit saat itu berubah-ubah warnanya. Perubahannya sangat mengerikan. Sekarang ini kita merasakan suasana tenang dan bercahaya. Salah satunya karena langitnya warna biru muda yang menyenangkan. Nanti begitu langit berubah menjadi merah, menjadi kuning, tentu saja menciptakan suasana yang lain. Kalau sekarang menyenangkan dan menenangkan, kalau nanti akan menakutkan dan mengerikan. Bagaimanakah dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang? Saat itu matahari digulung oleh Allah Azza wa Jalla, dilipat oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada satu surat khusus yang menjelaskan tentang keadaan matahari ketika kiamat, yang disebut dengan sebutan At-Takwir. Allah berfirman, Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari kuwirat. Apa makna kuwirat? Takwir berasal dari kata kuwirat. Menurut bahasa Arab, diterangkan oleh para ulama ahli bahasa, jam'u syai'i ba'duhu ala ba'd, wa minhu takwirul imamah. Takwir menurut bahasa Arab adalah menyatukan satu bagian dari sesuatu dengan bagian yang lainnya, seperti imamah. Imamah itu artinya sorban. Sorban ditakwir. Makna ditakwir adalah ujung yang satu disatukan dengan ujung yang lainnya. Sisi yang satu disatukan dengan sisi yang lainnya. Bahasa Sunda namah ditilepan. Dilipat. Itu takwir maknanya. Nah, matahari nanti akan dilipat oleh Allah Azza wa Jalla. Satu sisinya disatukan dengan sisi yang lainnya. Apa yang terjadi? Hilang musnah cahayanya. Kemudian setelah itu dilemparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hilanglah cahaya matahari, hilang pula cahaya bulan. Karena konon bulan bercahaya itu hanya karena dia memantulkan cahaya matahari, bukan karena dia punya cahaya sendiri. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah tentang hari kiamat, fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar. Ketika mata-mata ini terbelalak, wa khasafal qamar, dan bulan kehilangan cahayanya. Kenapa kehilangan cahayanya? Ya karena mataharinya juga sudah musnah. Dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, digulung, dilipat oleh Allah, dan hilang cahayanya. Otomatis bulan juga begitu. Bagaimana dengan bintang? Bintang-bintang berjatuhan, berserakan ke segala arah tanpa terkontrol, berbenturan satu sama lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idzal kawakib tasarat, ketika bintang-bintang berserakan, bertebaran ke segala arah tanpa terkendali. Sekarang ini kan bintang, bulan, matahari berjalan pada orbitnya, pada garis edarnya, dengan kecepatan yang konstan, dan jarak antara matahari dengan bulan dan bintang yang lain diperhitungkan sedemikian sempurna, dengan bumi juga, sehingga tetap tidak menjauh walaupun sedikit, tidak mendekat walaupun sedikit. Demikian juga bintang-bintang yang konon jumlahnya miliaran, sangat-sangat banyak, sekarang ini beredar pada garis edarnya secara teratur, tidak bertubrukan, tidak melenceng, dan tidak saling menarik atau tidak saling menolak, sehingga keseimbangan alam selama jutaan tahun tetap terjaga. Bayangkan kalau satu saja melenceng dari garis edarnya, akan berakibat bertubrukan dengan bintang dan planet-planet yang lain, dan mempengaruhi planet-planet yang lainnya juga. Bayangkan kalau nanti pada hari kiamat mereka bertebaran ke segala arah tanpa terkendali, ada yang berbenturan satu sama lain, sehingga bintang-bintang pun berjatuhan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang itu kadarat. Makna in kadarat adalah intasarat. Intasarat artinya menyebar ke semua arah. Bukan berjatuhan ke muka bumi karena buminya juga sudah hancur, tapi bertebaran ke segala arah dengan kecepatan dan arah yang tidak terkendali. Ya pasti ada yang bertubrukan satu sama yang lain. Hancurlah bintang-bintang tersebut. Berkata Imam Al-Qurtubi bahwa Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyanduru ila yaumil qiyamah falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang ingin melihat gambaran hari kiamat, maka silakan dia baca tiga surat ini. Pertama surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Kedua surah Al-Infitar, idza as-sama'u fatarat. Ketiga surah Al-insyiqaq, idza sama'un syaqqaq, idza sama'un syaqqat. Jadi tiga surat ini berbicara tentang hari kiamat dan menjelaskan bagaimana benda-benda langit yang besar seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang, seperti planet-planet, seperti langit, apa yang terjadi di hari kiamat dijelaskan di dalam surah-surah tersebut. Dan itulah gambaran hari kiamat yang berkaitan dengan benda-benda besar yang ada di langit. Ya. apa yang terjadi dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Makhluk yang ada di muka bumi ada yang dirinci oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah binatang yang lagi hamil, baik unta, kambing, sapi atau yang lain-lainnya, ketika hamil memperoleh perhatian khusus dari pemiliknya. Diperhatikan kapan dia akan melahirkan untuk dibantu, karena itu menguntungkan secara finansial. Nanti beranak, kadang-kadang kan anaknya lebih dari satu ya, kembar empat gitu biasanya. Nah itu menguntungkan, itu uang. Nanti anaknya akan diurus, gede-gede-gede bisa dijual. Ya, makanya unta-unta yang bunting memperoleh perhatian khusus dari pemiliknya. Ketika kiamat terjadi, orang gak peduli lagi kepada siapa? Gak peduli lagi kepada unta yang bunting tadi. Dibiarkan begitu saja. Karena apa? Karena mereka sibuk dengan urusan sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idzal isyaru uttilat. Apabila isyar, isyar artinya unta-unta yang sedang bunting, sedang hamil, yang membutuhkan perhatian khusus dari pemiliknya, tapi uttilat, saat itu diabaikan oleh pemiliknya. Saat itu dibiarkan, sebodoh amat apa yang akan terjadi pada diri unta itu, dia tidak peduli lagi ketika kiamat terjadi. Bahkan jangankan itu, ibu yang sedang menyusui bayinya yang sangat disayangi dan dicintainya, begitu kiamat itu bayinya dilemparkan, gak peduli lagi kepada bayinya. Seorang ibu yang sedang hamil, lalu terjadi kiamat, mengalami goncangan stres yang dahsyat, keguguran saat itu. Anak-anak yang masih di bawah umur, masih remaja, ketika kiamat terjadi stres dengan tingkat stres yang sangat tinggi, sehingga mendadak seluruh rambutnya memutih beruban. Salah satu penyebab orang beruban adalah karena khusyuk, fokus dalam memikirkan sesuatu secara mendalam. Termasuk ini, kalau seseorang menghayati isi bacaan ayat Al-Quranul Karim, dihayati maknanya secara khusyuk, itu bisa membuat orang itu beruban. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika diberitahu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata Abu Bakar, syibta ya Rasulullah, engkau sudah beruban wahai Rasulullah, karena sudah kelihatan memutih rambutnya, jenggotnya, ai godeg bahasa Indonesia naon, godegnya, cambangnya, sudah kelihatan memutih. Apa kata Nabi SAW? Syayabatni Hud wa akhwatuha. Yang membuat aku beruban adalah surah Hud dan kawan-kawannya. Orang apa? Surah Hud ya, dan kawan-kawannya yang menceritakan tentang hari kiamat. Penghayatan yang mendalam membuat beliau cepat beruban terhadap ayat Al-Quran. Ini baru penghayatan. Apalagi kalau mengalami kiamat. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan bila kiamat terjadi, engkau lihat ya, bahwa wanita yang sedang hamil melahirkan atau keguguran, wanita yang sedang menyusui, dia akan mengabaikan bayi yang disusuinya. Dan anak-anak kecil saat itu beruban. Dan engkau lihat manusia seperti mabuk padahal mereka tidak mabuk. Tapi azab Allah saat itu amat sangat dahsyat. Ini efek atau pengaruh hari kiamat secara psikis kepada manusia. Mereka tidak lagi peduli kepada selain dari dirinya, bahkan orang yang sangat dicintai ketika dalam kehidupan normal di dunia seperti bayi yang sedang disusuinya, maka ketika kiamat terjadi dia lalai terhadap bayinya. Anak kecil pun berubah menjadi beruban. Kemudian wanita-wanita yang hamil saat itu pun mendadak mengalami keguguran atau melahirkan apa yang dikandungnya. Dan ini semua menunjukkan dahsyatnya efek yang ditimbulkan oleh kondisi pada hari kiamat nanti. Ya, itulah beberapa gambaran tentang hari kiamat. Nanti kita akan bahas beberapa klasifikasi pengelompokan manusia pada hari kiamat. Ada berapa jenis manusia ketika itu, nanti kita akan bahas di pertemuan hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Muzain. Naam, syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini, yang telah membahas tentang tanda-tanda kiamat, apa saja yang terjadi nanti di hari kiamat yang dialami oleh kita semua. Ikhwatul iman azanallahu ayyakum, untuk kesempatan pagi hari ini pertanyaan akan diberikan kesempatan kepada para pendengar radio, baik Radio Roja Bandung maupun juga radio-radio yang lain yang ikut merilai kita di pagi hari ini. Kami silakan bagi Anda yang akan bertanya langsung kepada Ustaz bisa melalui telepon di nomor 022-868-62637. Sekali lagi di nomor telepon 022-868-62637 atau melalui pesan singkat bagi pendengar Radio Raja Bandung di nomor 081-1227-1476. Dan bagi pendengar radio-radio yang ikut merilai, kami silakan untuk mengirim ke pertanyaannya ke radionya masing-masing dan insya Allah akan dibacakan oleh kami di sini. Baik, masih ditunggu penelpon yang akan bertanya. Ada pertanyaan, pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dari Abdullah di Citeureup Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, jika seseorang ditakdirkan Allah mendapatkan naungan Allah kelak di padang mahsyar atau ditakdirkan Allah untuk minum dari telaga Haud, bisakah dikatakan bahwa dia orang itu tersebut akan, pasti akan ke surga tanpa mampir ke neraka dahulu, Ustaz? Iya. Barakallahu fiik Abdullah di Citeureup Cimahi. Kalau seseorang mengalami keistimewaan di padang mahsyar berupa memperoleh naungan di akhirat nanti, kemudian dia juga bisa meminum air telaga Haud, bisakah dipastikan bahwa dia itu akan langsung ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu? Iya, iya demikian. Bukan hanya sekedar keadaan pada hari kiamat di alam mahsyar, bahkan di alam kubur pun ini sudah menjadi cerminan apa yang akan mereka alami di akhirat kelak. Apabila di alam kubur dia terbebas dari azab kubur, dia memperoleh nikmat kubur, maka nasib dia di akhirat jauh lebih mudah dan lebih menyenangkan. Di padang mahsyarnya dia tidak akan menderita. Ketika ditimbang dia akan lebih berat ke kebaikan. Ketika dibagi buku catatan amal, dia akan diberikan dari sebelah kanannya. Ketika melewati haud, dia akan bisa meminum air dari haud atau telaga. Ketika menyeberang shirat, dia akan selamat dan dia akan berakhir ke surga. Itu gambaran. Sebagaimana hadis yang diterima dari Uthman bin Affan radhiyallahu an. Uthman itu kalau berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah, menunjukkan air matanya deras. Ditanya oleh orang tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tadhkurul maut wa tabki. Kalau kamu ingat tentang surga neraka, kamu tidak nangis. Tapi tentang alam kubur, tentang kematian, kok kamu nangis? Kenapa? Maka dia menjawab, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam yaqul innal qabra manzilatun min manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata Utsman, karena aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa alam kubur itu salah satu fase di antara beberapa fase menuju akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur? Maknanya selamat dari azab kubur. Maknanya dia memperoleh nikmat kubur. Maka kehidupan setelahnya akan jauh lebih mudah, lebih menyenangkan bagi dia. Nanti di alam mahsyarnya dia tidak akan menderita. Mungkin akan memperoleh salah satu naungan di bawah arsy Allah. Ketika dibagi catatan, dia akan menerima dari sebelah kanan. Hisabnya akan mudah bagi dia. Ketika ditimbang, dia akan lebih berat kepada amal kebaikan daripada kepada dosa. Terus, dan dia akan bisa meminum air telaga. Dia akan selamat menyeberang sirat. Dia akan berakhir ke surga. Oleh karena itu, maka mustahil kalau umpamanya di alam kubur dia bebas dari azab kubur, dia memperoleh nikmat kubur tapi di akhirat ke neraka, ini sesuatu yang mustahil. Karena bertolak belakang keadaannya. Kenapa dia memperoleh nikmat di alam kubur? Karena ketika di dunia dia beriman dan beramal soleh. Mustahil orang yang beriman dan beramal soleh kelaknya ke neraka, enggak mungkin. Di alam kuburnya dia akan peroleh nikmat kubur. Di alam mahsyarnya dia tidak akan semenderita orang pada umumnya. Kemudian ketika ditimbang dia akan lebih berat kepada kebaikan sampai berakhir nanti ke surga. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Kebumen, pendengar Radio RIS di Kebumen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku ingin bertanya, apa hukum menyimpan dan memandikan benda pusaka? Terus, apa solusi saya jika suami atau keluarga tidak menyetujui untuk membuang benda pusakanya? Apakah aku ikut berdosa dan apakah aku harus meninggalkan suami ataupun rumah itu? Atau sekalipun bercerai, hamba Allah di Kebumen. Iya, barakallahu fik. Hamba Allah di Kebumen melalui Radio RIS. Apa hukumnya menyimpan benda pusaka? Benda pusaka umumnya diyakini sebagai sesuatu yang bertuah. Dianggap sakti mandraguna. Apakah di zaman Nabi dan para sahabat dahulu ada enggak yang seperti itu? Ada. Dan itu biasa dipakai oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Termasuk para sahabat punya sebelum mereka masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat. Tuh orang-orang musyrik juga punya ba'da dhatu anwat. Dhatu anwat itu sejenis benda pusaka. Sejenis jimat, terbuat dari kayu. Tempat menyimpan benda-benda yang biasa dijadikan alat perang. Jadi tempat menyimpan pedang, panah, busur, tombak gitu, tameng, yang apabila disimpan di sana menjadi bertuah, menjadi sakti mandraguna, mungkin bisa bergerak sendiri ketika dipegang begitu. Dahulu para sahabat minta itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa respon dari Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau berkata, kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan kaum Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan bagi kami patung sesembahan. sebagaimana tuh mereka juga memiliki patung sesembahan. Jadi minta zatu anwat, minta benda-benda pusaka seperti itu sama dengan meminta patung sesembahan. Syirik. Oleh Nabi SAW dijelaskan. Barulah para sahabat faham dan tidak ngeyel. Tidak terus menerus, tidak ngotot, tidak kekeh meminta. Yang menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan yang sama dengan meminta patung untuk disembah. Maka tidak boleh sama sekali. Meyakini ada benda bertuah seperti itu, kemudian disimpan demi umpamai keuntungan duniawi bagi kita, itu perbuatan yang syirik. Maka tidak boleh hukumnya. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Buang. Apa yang harus kita lakukan kalau dibuang nanti dipungut orang. Orang terjerumus lagi kepada syirik. Hancurkan. Ya. Sebut nama Allah ketika menghancurkannya. Dibakar kek, dipukul-pukul kek, dipatahkan kek, gimana saja caranya. Agar tidak dimanfaatkan orang. Ya. Dan minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari setan-setan yang mungkin memiliki kontribusi terhadap keanehan-keanehan yang terjadi pada benda tersebut. Maka insya Allah kita tidak akan kena. Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Ya. Maka jauhi memiliki itu, dan bila memiliki itu dihancurkan. Bagaimana kalau yang punya itu bukan kita, tapi orang terdekat kita. Suami atau istri atau orang tua atau mertua atau saudara atau keluarga yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mendakwahi mereka, memberitahukan kepada mereka tentang bahayanya hal itu bagi agama kita, bagi akhirat kita. Ya, itu yang harus kita lakukan. Apabila kekeh mereka tidak mau dan kita tidak mampu lagi berbuat apapun, ya, merusaknya kita tidak bisa karena disembunyikan entah di mana, gitu ya, atau dihalang-halangi. Ya. Kalau kita sudah berbuat maksimal, di luar lagi kemampuan kita untuk berbuat lebih jauh daripada itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kami mengundang Anda para pendengar sekalian untuk bertanya melalui telepon di nomor 022-868-62637. Kami tunggu karena siaran hari ini adalah live ya. Sambil menunggu, saya bacakan pertanyaan dari Abu Ahmad di Wayana Jayapura, Ustadz. Pendengar radio Suara Kolbu Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ayat menyebutkan tangan Allah akan menggulung bumi saat kiamat. Bagaimana akidah Islam yang benar tentang tafsir tangan Allah, Ustaz? Barakallahu fiik Abu Ahmad di Jayapura melalui radio Suara Qalbu. Banyak ayat yang menjelaskan tangan Allah. Yarullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ayat tadi menyatakan bahwa wassamawatu matwiyatun biyaminih. Bahwa langit itu nanti digulung dengan tangan kanan Allah. Orang Yahudi menyatakan yadullahi maglulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Apa kata Allah? Bal yadahu mabsutatan, tidak, tangan Allah tidak terbelenggu. Terbelenggu itu maksudnya pelit gitu. Kata Allah enggak, bahkan tangan Allah itu, kedua tangan Allah itu mabsutatan, terbuka. Allah berinfak, memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi Allah tidak mengingkari perkataan orang Yahudi tentang tangan Allah, enggak. Tapi mengingkari perkataan Yahudi bahwa Allah itu pelit. Bahkan Allah mengukuhkan, ya, kedua tangan Allah itu terbuka. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan Allah punya tangan. Dari ayat-ayat tadi, orang kemudian terpecah menjadi banyak golongan pendapat. Bagaimana pendapat yang benar? Pendapat yang benar tentu saja pendapat yang diyakini, difahami oleh para salafus soleh, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, bahwa yad atau tangan di sana maknanya hakiki, bukan majazi. Bahwa Allah punya tangan, iya, Allah sendiri yang menyatakan begitu. Cuma laisa kamitslihi syai'un. Sifat Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Sehingga tangan Allah pun kondisinya, keadaannya berbeda dengan tangan seluruh makhluknya. Jangankan tangan Allah dengan tangan makhluk, tangan makhluk dengan tangan makhluk yang lainnya saja sudah berbeda. Kita manusia punya tangan. Binatang ada enggak yang punya tangan? Ada, banyak. Binatang apa saja? Ya banyak. Umpamanya congcorang, bahasa Indonesianya apa? Congcorang apa? Congcorang. Itu serangga itu yang suka nangkap congcorang tadi. Belalang. Punya tangan enggak? Punya. Dia tangkap umpan mangsanya oleh kedua tangan lalu dimakan. Tangannya sama enggak dengan tangan kita? Berbeda. Apa yang berbeda? Semuanya, fungsinya, ya. Bentuknya, ukurannya, warnanya, itu makhluk dengan makhluk. Ya. Kita bisa mukul dengan tangan, mereka enggak bisa mukul dengan tangan. Kita bisa mencubit, mereka enggak bisa mencubit. Kita bisa nyintrek, apa nyintrek? Menyentil, mereka enggak bisa. Warnanya beda, fungsinya beda, ukurannya semuanya beda. Itu makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk dengan khalik. Jadi wajib kita meyakini Allah punya tangan, karena Allah sendiri yang menyatakan demikian. Tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk manapun. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Ada orang yang menyatakan, enggak, Allah enggak punya tangan. Kalau Allah punya tangan, menyerupai makhluk dong. Karena makhluk bertangan. Kita tanya, baik, kalau dianggap Allah tidak punya tangan, apakah tidak menyerupai makhluk? Ada enggak makhluk yang tidak bertangan? Banyak, lebih banyak lagi. Pohon, gunung, batu, semuanya itu tidak bertangan loh. Dan itu makhluk-makhluk yang lebih apa? Lebih hina kedudukannya daripada makhluk yang bertangan. Jangan dikira kalau umpamanya dikatakan Allah tak bertangan dalam rangka mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, dia selamat dari penyerupaan Allah dengan makhluk. Enggak. Kalau dikatakan Allah tidak punya tangan, oh serupa dengan makhluk yang tidak bertangan dong. Kan begitu jadinya. Maka kalau Allah menyatakan Allah punya tangan, wajib kita yakini. Tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk manapun. Tidak sama dengan tangan manusia, tangan malaikat, tangan setan, tangan iblis. Tidak sama dengan tangan binatang manapun. Nah itu. Terus bagaimana atuh tangan Allah? Nah ini namanya takyif. Takyif itu pertama mempertanyakan dengan pertanyaan kaif. Kaif itu bagaimana? Kedua, makna takyif adalah deskripsi tentang sifat Allah. Deskripsi itu penjelasan, rinci. Baik jelas ataupun tidak jelas. Contoh yang jelas, tangan Allah itu ukurnya sekian, terbuat dari apa, sejarinya sekian, warnanya sekian. Itu rinci, enggak boleh. Itu takyif. Kenapa takyif tidak boleh? Karena kata anak muda sekarang, sotoi tentang Allah. Apa sotoi itu? Sok tahu. Allah tidak menjelaskan tangan Allah bagaimana. Jangan sok tahu. Ya. Ataupun tidak jelas. Tapi deskripsi. Contoh, tangan Allah itu panjangnya 4 kali lipat daripada lebarnya. Jelas apa tidak? Tidak jelas. Tapi ini juga takyif. Deskripsi. Tidak boleh. Karena apa? Karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ada seseorang datang kepada Imam Malik. Wahai Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Kaifa istawa? Wahai Imam, Allah itu istiwa di atas 'ars. Istiwa itu tegak. Dan tegaknya Allah di atas 'ars dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Bagaimana sih tegaknya Allah di atas 'ars itu? Maka Imam Malik menyatakan, Al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun was-su'alu anhu bid'atun. Kata Imam Malik, istiwa itu maklum, maklum itu diketahui makna, maknanya. Makna istiwa itu tegak. Wal kaifu majhulun, tapi bagaimana tegaknya Allah? Majhul. Majhul itu tidak diketahui bagaimana. Yang jelas tidak sama dengan tegaknya makhluk. Tentara kalau baris tegak. Tiang listrik juga tegak. Tegaknya tentara dengan tiang listrik sama apa tidak? Tidak, tidak sama. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbeda, tidak sama tentu. Tentu saja. Jadi kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Mana istiwa itu sudah diketahui tegak. Bagaimana istiwanya? Majhul, tidak diketahui, ya. Wal imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah itu istiwa wajib karena Allah menjelaskan demikian. Ya, wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya bagaimana cara istiwanya Allah itu bid'ah, tidak boleh. Karena itu tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Enggak pernah sahabat menanyakan, "Ya Rasul, bagaimana istiwanya Allah di atas langit?" Enggak. Enggak pernah, karena mereka tahu, "Oh, ini bukan ranah kita." Sudah begitu. Jadi, akidah Ahlus Sunnah Salafus Saleh yang benar tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah meyakini sifat itu seperti yang Allah katakan, tapi tidak mentakyif, tidak mentamthil atau mentasbih, dan tidak mentakwil, tidak mentaktil, tidak melakukan empat hal terhadap sifat Allah. Pertama, tidak mentamthil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, enggak, beda, ya. Kedua, tidak mentakyif, mentakyif menggambarkan sifat Allah dengan gambaran tertentu. Ketiga, tidak mentakwil, tidak mentakwil itu memaknai sifat Allah dengan makna yang lain. Contoh umpamanya, oh, tangan Allah di sana maknanya adalah kekuasaan. Keliru. Karena apa? Karena mentakwil sifat Allah dengan makna lain, pertama membelokkan makna, yang keduanya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dari mana tahu bahwa tangan Allah di sana maksudnya kekuasaan? Dari takwil akibatnya ta'til. Ta'til itu mengingkari Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maknanya kekuasaan. Nah, seperti itu akhirnya ditaktil, diingkari sifat Allah tersebut, maka bertolak belakang. Coba bayangkan, kalau umpamanya saya bertamu ke seseorang, tok tok tok, assalamualaikum. Si pribumi belum membuka, dari dalam bertanya dulu, ini siapa, pakai apa, mau apa. Dijawab, saya fulan, saya datang memakai baju putih, kopiah putih, kemudian berjenggot. Gitu. Si pribumi menyatakan, enggak, ah, mungkin yang dimaksud pakai baju putih itu hatinya bersih. Yang dimaksud dengan pakai kopiah putih itu artinya pikirannya jernih, gitu ya. Anda sendiri sebenarnya tidak berpakaian dan tidak bertopi. Coba kalau ada orang yang seperti itu, gimana pendapat kita? Ini orang gila apa ya? Saya sudah sejelas ini menerangkan tentang saya pakai baju putih, pakai kopiah putih, ini mah hitamnya. Tapi kok dia mentakwil penjelasan saya tentang diri saya, mentakwil dengan makna lain. Penjelasan saya sendiri diingkari. Nah, sama dengan seperti itu. Kata Allah, Allah punya tangan, Allah punya mata. Tajribi ayunina, kata Allah. Itu perahu Nabi Nuh ngangkleng. Ngangkleng itu apa? Berlayar dengan tatapan mata kami. Kata Allah. Allah juga memiliki kaki. Ya, yauma yuksafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Saat itu Allah menyingkapkan betisnya pada hari kiamat. Allah punya betis. Kata Al-Quran, kata Allah sendiri. Nah, lalu oleh kita, enggak, Allah enggak punya betis, betis di sana maksudnya ini. Enggak, Allah enggak punya mata, mata yang dimaksud di sana artinya begini. Enggak, Allah enggak punya tangan, tangan di sana maksudnya kekuasaan. Ditakwil oleh kita. Coba bayangkan. Oleh karena itu wajib bagi kita meyakini apa yang Allah jelaskan tentang diri Allah tanpa mentakif, tanpa mentakwil, tanpa mentakwil. tamtil dan tanpa mentamtsil tadi ya. Demikian akidah Ahlus Sunnah tentang seluruh sifat Allah, tidak hanya tentang tangan ya. Wallahu a'lam. Terakhir Muzain. Syukran Ustaz. Terakhir dari pendengar radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, dari Ibu Ai di Tasikmalaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau sudah meninggal sebelum hari kiamat, apa akan mengalami kiamat? Iya. Ibu Ai di Tasikmalaya melalui radio Riyadul Jannah. Barakallahu fiik. Bagaimana kalau orang sebelum kiamat meninggal, apakah akan mengalami kiamat? Baik, pertanyaan yang bagus. Setelah orang meninggal, ruhnya berpisah dari jasadnya di alam dunia. Kemana mereka pergi? Ke alam barzakh. Mereka hidup lagi di sana, di alam barzakh. Kalau orang mukmin, dia memperoleh apa? Nikmat kubur. Kalau orang kafir, orang durhaka, memperoleh siksa kubur. Hidup lagi di sana. Sampai kapan? Sampai kiamat. Begitu kiamat terjadi, mereka masih dalam keadaan hidup di alam barzakh. Apakah mereka mengalami goncangan? Iya, mengalami goncangan kiamat. Kedahsyatannya, termasuk para nabi. Ada beberapa orang yang diselamatkan dari goncangan hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang mati syahid. Yu'talis syahid situ khisalin. Kepada orang yang mati syahid akan diberikan 6 keistimewaan. Salah satunya adalah wa ya'manu atau wa yu'manu anil faz'il akbar yaumal qiyamah. Dia akan diberikan keamanan dari goncangan dahsyatnya kiamat. Jadi semua orang-orang yang ada di alam kubur juga hidup kan, itu ketika kiamat terjadi mengalami kengerian. Para malaikat sendiri mati terguncang dengan dahsyatnya kiamat. Malaikat loh. Apalagi selain malaikat. Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah." Ditiuplah sangkakala. Maka matilah semua yang ada di langit. Siapa? Para malaikat. Dan yang ada di bumi. Siapa? Ya kita termasuk malaikat yang ada di muka bumi, binatang, jin semuanya mati, illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Nah jadi malaikat juga mati pada hari kiamat. Termasuk manusia yang hidup lagi di alam kubur, begitu kiamat terjadi mengalami goncangan yang dahsyat. Dengan terjadinya kiamat, lalu mereka pun binasa. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Di alam kuburnya para nabi ada di Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la itu di mana? Ya di tempat khusus untuk para nabi, arwah ruh-ruh para nabi di alam kubur nanti, di sana di Ar-Rafiqul A'la. Nah, ketika kiamat terjadi para nabi pun mati. Fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Makanya kemarin kita sudah jelaskan orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi bangun, Nabi Musa sudah ada bergelantungan di arsy Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak tahu apakah Nabi Musa itu dibangunkan sebelum aku, ataukah Nabi Musa termasuk orang yang dikecualikan dari kematian pada hari kiamat. Nah, jadi para nabi sendiri mengalami kematian tersebut, ya. Para syuhada mengalami kematian, cuma para syuhada diamankan dari dahsyatnya goncangan hari kiamat. Sehingga dari sini Imam Al-Qurtubi menyatakan kalau para syuhada saja diamankan dari kengerian hari kiamat, apalagi para nabi. Sebab para nabi lebih mulia daripada para syuhada. Dan di kalangan para nabi banyak yang mati sebagai syuhada. Ada enggak nabi yang mati dibunuh? Ada banyak. Kalau Nabi Muhammad SAW matinya dibunuh apa tidak? Kalau prosesnya tidak, tapi itu salah satu di antara efek apa? Racun yang pernah diberikan oleh seorang wanita Yahudi kepada Nabi SAW. Ya. Tapi beliau matinya